Malam ini akulah seniman. Setelah kita putuskan tunangan, ada kawan yang dapat menekan berduka. Ku berikan bergembira, ku tertawa, minum dan berdansa, hingga diri yang sedang berduka tak percaya. Aku tersenyum, ku tersenyum dan tertawa. Ku berdansa, ku berdansa bagai nak gila. Kalau kau berada di belakang, takdir menyaksikan, kau akan melihat seniman ini menangis. Bila kawanku pulang, seniman ini duduk kesorangan, hingga diriku yang sedang berduka tak percaya. Tapi gelap gelita untuk sorangan, kalau kau berada di belakang, kami menyaksikan, kau akan melihat seniman ini. Terima kasih.